بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حضرين سكناب صدركم مسلمين سيدان جماعة صلاة مغرب رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan bab yang ke-45 dari kitab yang sedang kita kaji, kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang ziarah, mengunjungi ahlil khair, orang yang baik tentunya agamanya dan segala sisinya. Dibawakan oleh penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana telah disebutkan pada dua dalil dalam Al-Quran. Yang keduanya pada surat yang sama, yakni surat Al-Kahfi. Dalil yang pertama, surat Al-Kahfi ayat ke-60 sampai ke-66 telah kita bahas dan telah kita selesaikan pada kajian yang lalu. Melangkah berikutnya pada malam hari ini, pada surat Al-Kahfi juga ayat ke-28. Kita masing-masing kita buka mushaf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyyi yuriduna wajhah. Sampai di situ yang disebutkan oleh penulis. Adapun kelengkapannya sampai ayat secara utuh ke-28, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, nah, untuk bersabar. Allah menyatakan wasbir nafsaka, dan bersabarlah dirimu. Konteks ayat ini tatkala turunnya tentu kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan beliau wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konteks atau redaksinya walaupun kepada beliau, tentunya untuk umatnya. Perintah bagi kita untuk bersabar, bisa menahan diri dari perkara-perkara yang didorong atau ditunggangi oleh hawa nafsu. Maka hendaklah kekanglah dirimu, sabarlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama, ma'alladzina, bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, yad'una yang menyeru atau mengajak, rabbahum ke jalan Rabb mereka, yakni maksudnya ke jalan Allah. Bersabarlah engkau bersama mereka. Siapa mereka itu? Alladzina yad'una rabbahum, mereka yang senantiasa, yang sabar di dalam mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Arti yad'una rabbahum, mengajak ke jalan Rabb mereka, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa makna atau penafsiran. Di antaranya adalah berdoa atau seruan untuk selalu senantiasa menjaga sholat lima waktu secara berjamaah. Di antara penafsirannya, alladzina yad'una rabbahum adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktunya secara berjamaah. Maka jagalah oleh kalian perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Rukun Islam yang kedua, bagi laki-laki diperintahkan untuk menjaga sholatnya tepat pada waktunya secara berjamaah di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang demikian bisa termasuk apa yang disebutkan tadi, alladzina yad'una rabbahum. Demikian pula ada yang menafsirkan adalah yang berzikir dan membaca Al-Quran. Nah, kembali kepada makna keumumannya adalah mereka yang selalu menyeru, mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bilghadati wal'ashiyyi. Al-ghadat maknanya adalah di waktu pagi. wal asyi adalah di waktu petang. Yakni setiap waktu, setiap saat, apakah itu pagi hari ataupun di waktu senja, di waktu petang, secara kontinu mereka istiqamah yad'una rabbahum, menyeru ke jalan Allah. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan, yuriduna, mereka menginginkan, atau mereka maukan berbuat itu semua, wajhahu, mengharap wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada maksud lain atau kepentingan pribadi atau maksud dunia. Tetapi Allah sebut yuriduna wajhah, semata-mata mereka menginginkan wajhah, wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Ayat ini dijadikan pendalilan oleh penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan ziarah kepada ahlul khair, kemudian bergaul, berkumpul bersama mereka. Maka perlu adanya kesabaran. 6. Untuk selalu menjaga kesatuan, menjaga saling mengerti satu dengan yang lainnya. Karena mereka adalah orang-orang yang sama-sama menginginkan kebaikan, menginginkan, mengharapkan wajahnya Allah Jalla wa'ala. Mereka mau menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, setiap waktu mereka yang telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sangatlah relevan pada kalimat ayat ini dengan bab yang sedang dibahas. Karena tentunya penulis letakkan dalil adalah keterkaitan dengan bab yang beliau sebutkan. Ayat tadi yang dibawakan oleh beliau sampai di situ, tetapi kita lanjutkan untuk kita semakin tahu bagaimana penafsiran ayat ini. Wala ta'du aynaka, dan janganlah engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aynaka, yakni pandangan kedua matamu itu, nam, wala ta'du aynaka anhum, berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, sehingga dengan itu engkau mengharapkan atau menginginkan zinatal hayatid dunya. Zinatal hayat artinya perhiasan hidup ad-dunya, perhiasan hidup di dunia ini. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, dari orang-orang yang senantiasa istiqamah menyuruh jalan Allah Jalla wa'ala. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau sedang menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Bagaimana tentang penafsirannya? Setelah kita tahu terjemahnya, maka kita jadi faham ketika mengetahui penafsirannya. Disebutkan riwayat dari sahabat Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing lagi bagi kita, yang berasal dari Persia, sehingga disebutlah Salman Al-Farisi. Nah, menyebutkan suatu kejadian, ja'at al-mu'allafah qulubuhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang, 6, yang baru masuk ke dalam Islam. Disebutkan nama orang-orang yang dimaksud, diantaranya adalah Uyainah bin Hisn, dan juga Al-Aqra bin Habis. Dua orang ini, Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis, meminta kepada Rasulullah SAW dengan satu permintaan. Ya Rasulullah, innaka law jalasta fi sadril masjid, fi sadril majlis, wa nahaita anna ha'ula wa arwah jibahuhum, wa kanat alaihim jubbanus suf, lam yakun alaihim ghairuha. Sesungguhnya engkau, ya Rasulullah, jika engkau duduk di tengah-tengah majlis, dan kau singkirkan mereka itu dari kami. Meminta kepada Rasul agar Rasulullah SAW menyisihkan sementara sahabah yang senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat itu? Di antaranya Salman Al-Farisi yang meriwayatkan hadis ini, dan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Dan juga Suhaib, Ammar Ibnu Yasir Al-Miqdad, dan juga Bilal bin Rabah. Dalam riwayat disebutkan jumlahnya ada 6 para sahabat, 6 yang selalu istiqamah mendampingi, mengikuti hari demi hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi yang mayoritasnya mereka fuqara'ul muslimin, sahabat yang sangatlah fakir kehidupannya, tetapi mereka mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pendamping setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Uyainah dan Aqra kepada Rasul, meminta Rasul supaya sementara menyisihkan mereka. Padahal mereka itu yang disebut pada ayat tadi, alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyyi yuriduna wajha. Mereka senantiasa menyeru ke jalan Allah di waktu pagi dan petang. Tidak ada mereka maksudkan melainkan semata mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi yang seperti ini, mulai ada kecenderungan pada diri Rasulullah SAW untuk menuruti permintaan keduanya demi mengharapkan keislaman mereka. Perlu diketahui bahwa Uyainah dan Al-Aqra adalah pembesar-pembesar Quraisy. Yang baru masuk ke dalam Islam, meminta dengan suatu permintaan yang mungkin menjadi kebiasaan, seperti itu. Ketika sudah masuk Islam, kemudian minta kepada Rasulullah SAW supaya mereka disendirikan, tidak berkumpul atau bergabung dengan kaum fuqara. Maka keinginan Rasulullah SAW untuk menuruti permintaan mereka tadi, permintaan keduanya tadi, maka ditegurlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini. Wasbir nafsaka. Bersabarlah dirimu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kemudian kau menuruti keduanya tadi dengan mengorbankan, mengenyampingkan mereka yang sudah lebih dahulu, sudah lama setia terhadapmu. Makanya Allah menyatakan wala ta'du aynaka, janganlah kedua matamu, maksudnya dengan itu engkau tertarik anhum kepada mereka, turidu zinatal hayatid dunya, dalam maksud untuk menginginkan perhiasan dunia. Perhiasan dunia yang dimaksud bukanlah Rasulullah SAW kemudian menginginkan supaya dapat emas dari mereka, supaya dapat materi dari mereka, tidak. Nah, keinginan beliau hanya semata supaya mereka mau masuk ke dalam Islam, supaya hati mereka jadi tambah lunak dengan Islamnya. Nah, tetapi Allah Jalla wa'ala ingatkan kepada beliau. Nah, karena dengan itu engkau harus mengorbankan para sahabat yang senantiasa setia kepadamu, haruslah dengannya tersinggung. Sementara disebabkan karena tersisihnya waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melayani keberadaan keduanya. Nah, maka Allah lanjutkan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti', Allah katakan, jangan engkau turuti, jangan engkau taati mereka itu. Siapa yang jangan kau turuti, engkau taati tadi? Man aghfalna, orang yang kami lupakan, kami lalaikan, qalbahu, hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami, kata Allah. Jangan kau turuti permintaan mereka. Allah bahasakan, man aghfalna qalbahu, orang yang telah kami lalaikan hatinya. Siapa yang dimaksud Allah lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami? Diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, ayat ini turun kepada Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Ayat ini turun berkaitan pada Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Dalam kisah yang lain, meminta suatu permintaan sebagaimana Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis ingin duduk secara khusus bersama Rasul SAW, meminta perhatian Rasul, sementara Rasul SAW haruslah mengorbankan para sahabat yang mayoritas dari kalangan fuqara itu sementara di pojok masjid. Nah, yang dengan itu menjadi sebab perasaan mereka akan terasa tersisihkan demi mementingkan mereka. Maka Allah ingatkan, wala tuti', jangan kau turuti, man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang yang telah kami lupakan hatinya dari mengingat kami. Nah, kalau mereka meminta seperti itu, ahlan wa sahlan, mau duduk bersama Rasulullah SAW, Rasul tetap bersama dengan para sahabat tadi. Nah, tapi kalau kemudian minta secara permintaan khusus, kami ingin duduk bersama Muhammad, tapi sisihkan mereka sementara, maka dilarang, diingatkan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau ikuti mereka, wattaba'a hawahu, yang mana mereka telah dilalaikan hatinya oleh Allah dari mengingat kami, wattaba'a hawa, dan mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Ditafsirkan mengikuti hawa nafsunya adalah dengan kesyirikan. Mereka mengikuti hawa nafsunya karena mereka itu mengedepankan kesyirikan dan melalaikan dari tauhid. meninggalkan tauhid, meninggalkan keimanan. Wa kana amruhu furuta, dan keadaan atau perkaranya tadi furuta, melampaui batas. Nah, urusannya tentang mereka itu adalah melampaui batas. Dengan itu, mudah-mudahan kita bisa pahami dari awal ayat sampai akhir ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah dirimu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka, menyeru Allah. Siapa tadi? Pada kejadian tadi, 6 sahabat tadi. Bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang. Yuriduna, mereka tidaklah lain menginginkan wajhahu, wajahnya Allah. Wala ta'du aynaka, dan janganlah kedua pandangan matamu, wahai Muhammad SAW, anhum, berpaling dari mereka, dari para sahabat tadi. Turiduna zinatal hayatid dunya, engkau menginginkan dari perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan keberadaan urusannya itu adalah melampaui batas. Bisa dipahami? Nah. Perlu diketahui, surat Al-Kahfi ayat ke-28 ini berkaitan dengan surat Al-An'am ayat ke-52. Surat Al-An'am ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyyi yuriduna wajhah." Wala tatrud, dan janganlah engkau mengusir, alladzina yad'una rabbahum, orang yang menyeru, senantiasa menyeru, mengajak ke jalan Rabb mereka, ke jalan Allah. Bil ghadati wal asyyi, di waktu pagi dan di waktu petang. Yuriduna wajhah, menginginkan wajahnya Allah. Ya. Menunjukkan kesamaan dari makna. Nah, dan sebab turunnya ayat juga sama, sehingga diterangkan oleh para ulama ahli tafsir adanya keterkaitan surat Al-Kahfi ke-28 dengan surat Al-An'am ayat ke-52. Setelah kita mengetahui dengan keseluruhan makna ayat tersebut, maka dengan itu kita bisa memahami apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan ayat ini. Mengapa beliau bawakan ayat ini? Kaitannya dengan bab di atas. Nah, perlunya untuk kita senantiasa berteman, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang yang selamat agamanya, akidahnya. Nah, orang-orang yang selalu istiqamah, sabar, menjalani hidup yang ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala sesuai yang digariskan. Itu perlu kesabaran. Nah, hari demi hari kita jalani. Nah, perlu bagi kita untuk memilih bersama siapa kita berteman. Maka sekali lagi betapa besarnya pengaruh teman sehari-hari. Nah, karena itu kaitannya dengan agama yang kita jalani. Kalau dia orang yang baik, nah baik tentunya agamanya, akidahnya, pemahaman tentang agamanya pun lurus, maka akan memberikan pengaruh yang baik, bisa mengajak kita pun jalan bersama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika tidak, maka justru akan menjerumuskan kita, wal iyadu billah. Nah, sehingga benarlah apa yang dikatakan almar'u ala dini khalilih, bahwa seseorang itu bersama dengan agama saudaranya, agama temannya. Nah, maka demi keselamatan kita, hendaklah kita bisa tepat di dalam bergaul. Nah, untuk menyelamatkan agama kita, menyelamatkan akidah kita, baik diri kita maupun keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan di dalam ayat, salah satu ayatnya menyatakan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk terdepan menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Itulah perjuangan bagi kita dalam hidup ini untuk bisa selamat nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan tentunya bahagia pula di akhirat kelak. Berikutnya kita melangkah kepada hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Ayman radhiyallahu anha nazuruha كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 10 tahun lamanya. Maka tentunya melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan siraman ilmu yang deras berupa hadis-hadis, sabda-sabda dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang bersama kita, Anas menceritakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, yang kejadian itu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar menyampaikan kepada Umar, intaliq bina ila ummi Ayman. Mari kita berangkat menemui ummu Ayman. Siapa ummu Ayman? Adalah yang menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya dan melayani beliau. Sehingga ketika sudah usia yang lanjut, maka dibebaskan, dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suami beliau adalah Zaid bin Harithah. Suami Ummu Aiman yakni Zaid bin Harithah. Maka dengan keberadaan Ummu Aiman yang seperti itu, menjaga, melayani Rasulullah SAW di masa kecil beliau, maka di usia yang sudah tua, maka Rasulullah SAW selalu memuliakan dan berbakti kepadanya. Nah, sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar mengingatkan kepada Umar untuk tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dijaga hubungan baiknya oleh Rasulullah SAW. Sehingga diajaklah oleh Abu Bakar, "Intalik bina ila ummi Aiman." Marilah kita pergi berangkat menemui Ummu Aiman radhiyallahu anha. Nazuruha, untuk apa kita menemuinya? Untuk kita ziarah kepadanya. Pada bab yang sebelumnya sudah kita ketahui, perlunya menjaga hubungan baik apa yang telah dijaga oleh orang tua kita. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang lebih tua dari kita. Maka hal itu diamalkan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW sebagai bukti Abu Bakar mengajak Umar radhiyallahu anhuma untuk ziarah menemui Ummu Aiman. Kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Sebagaimana Rasulullah SAW itu menziarahi beliau. Falamma antahaya ilaiha. Maka ketika keduanya sudah menemui Ummu Aiman, bakat. Tiba-tiba Ummu Aiman pun menangis. Faqala laha. Maka keduanya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada Ummu Aiman, "Ma yubkiki? Apa menjadi sebab engkau menangis? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah engkau tahu bahwa keberadaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Naam. Maka dikira bahwa menangisnya Ummu Aiman disebabkan bagaimana nasibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Maka ditegaskan oleh Abu Bakar wa Umar, "Ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Justru dengan meninggalnya beliau memiliki posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau tahu? Faqalat, maka kata Ummu Aiman, "Inni la abki anni la a'lam anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh tidaklah aku menangis. Naam. Karena aku tidak mengetahui. Naam. Aku sungguh benar-benar telah mengetahui bahwa kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab itu aku menangis. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Yang menyebabkan aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Dengan wafatnya Rasulullah SAW menunjukkan atau membuktikan bahwa wahyu terputus. Nah, tidak ada lagi wahyu yang bisa turun. Beliau sudah wafat. Nah, sudah menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ummu Aiman menyatakan seperti itu, fahayyajathuma 'alal buka, maka semakin keduanya atau menjadi sebab keduanya pun ikut turut pula menangis. Abu Bakar wa Umar pun ikut menangis disebabkan jawaban Ummu Aiman tadi. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Jadilah keduanya menangis bersama Ummu Aiman radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak diragukan lagi sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Naam. Kaitannya hadis ini dimasukkan pada bab yang sedang kita bahas oleh penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah taala adalah sangat telah jelas pentingnya untuk ziarah kepada ahlul khair. Sebagai contoh ziarahnya Abu Bakar wa Umar menemui siapa? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Beliau adalah istrinya Zaid bin Harithah. Siapa Ummu Aiman? Beliau yang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa kecilnya, berjasa besar. Oleh karena Rasul sallallahu setelah itu memerdekakannya ketika beliau telah beranjak usia dewasa. Nah, dan beliau sangat memuliakan dan berbakti kepadanya. Sehingga para sahabatnya melanjutkan hubungan baik tadi. Nah, bukan ditinggalkan begitu saja, tetapi dijaga hubungan baik tadi. Ternyata pula dari sisi lain, diingatkan oleh Ummu Aiman, bahwa sebabnya dia menangis, perlu dipahami bahwa wahyu dengan itu telah terputus dari as-sama, dari langit. Nah, betapa nikmatnya atau betapa mulianya ketika hidup tadi dinaungi oleh wahyu demi wahyu. Langkah demi langkah kemudian disertai dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kita baca hadisnya. An Anasin رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. نعم. Berhubung waktu sudah sampai, waktu isya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.